Mitra Bisnis, 500 dokter spesialis di Sulawesi Utara, Senin kemarin turun ke jalan melakukan aksi keprihatinan atas salah satu koleganya yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung dalam kasus malpraktek yang menyebabkan seorang ibu meninggal sewaktu melahirkan. Para dokter mengatakan dalam kasus tersebut terjadi kejadian di luar kontrol dokter dan apapun keputusan dokter tidak bisa dikriminalisasikan. Kita juga ketahui saat ini persepsi yang ada di masyarakat kalau pelayanan dokter di Indonesia kurang baik yang mengakibatkan Indonesia kehilangan devisa berobat ke Singapura atau Malaysia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Dr. Mus Aida. Dr. Aida, apa komentar Anda soal ini? Jadi sebetulnya kita harus melihat ini nih dari segala aspek ya. Jadi bukan hanya dari aspek medis saja, dari aspek masyarakat gitu ya. Tetapi kita harus melihat ini dari semua the whole aspek. Kalau dari segi kasus penanganannya, kalau yang saya tidak tahu persis ya, tetapi informasi yang saya terima dari beberapa dokter dan dari asosiasi, itu sepertinya penanganannya kan sudah dianggap legiartis ya. Karena waktu itu kan itu dalam keadaan gawat dan darurat, ya kan? Mungkin saya juga nggak bisa terangkan dari aspek medisnya kayak apa di forum ini, gitu ya kan? Tapi menurut penilaian itu sudah dilakukan sesuai dengan legi artis, dan itu kalau nggak salah juga sudah dibawa ke komite MKEK ya. Di IDI itu ada komite etika, ya kan? Itu sudah dianggap bahwa itu dokter sudah melakukannya dengan benar. Memang mungkin masalahnya inform konsennya itu keluarga menganggap tidak meminta persetujuan pasien. Kalau dalam itu life saving, menyelamatkan nyawa pasien, ya kan? Itu kita udah nggak perlu minta inform konsen lagi gitu. Masalahnya ini mungkin pengetahuan kita semua ya, pengetahuan para pemegang tanggung jawab hukum ini mungkin pengetahuannya mengenai inform konsen, mengenai ini hukum kedokteran itu belum tahu dengan sampai dalam gitu. Jadi ini kayak dua hukum yang berjalan masing-masing, tidak ada titik temu di mana gitu ya. Jadi kedokteran menjalankan pengadilannya berdasarkan ilmu dan hukum-hukum kedokterannya, pengadilan ini masyarakat menganutkan sesuai dengan pengadilan secara hukum KUHP dan sebagainya, sehingga wajar tuh bagus kalau nggak salah DPR akan membentuk ya kan tim nantinya dari Perian, dari Mahkamah Agung untuk kedepannya ini bagaimana gitu ya kan, nggak masing-masing main pengadilan sendiri-sendiri gitu. Nah ini bagus, jadi kedepannya mungkin ini ya pelajaran bagi kita semua untuk bisa lebih melihat satu kasus itu, aspeknya itu ternyata besar sekali. Ya, jadi kasus ini menurut itu mana hukum etika dengan hukum praktis yang ada di masyarakat ini, mana sih yang lebih tinggi atau mana hubungannya satu dengan yang lain gitu. Jadi masyarakat kita ini memang belum menguasai, belum tersosialisasi dengan baik gitu. Sosialisasi tentang malpraktek, jadi kesalahan dokter belum terbukti apa udah dibilang malpraktek, ya kan? Memang di asosiasi rumah sakit itu sudah mengagendakan dari kapan-kapan tuh harus ada tuh pertemuan dengan media, ya kan? Terus dengan ahli hukum juga, ya kan? Ada saling diskusi lah di situ. Jadi mereka saling membekali satu dengan yang lain. Hukum adat atau hukum etika, etika disiplin dan hukum praktis itu di mana sih titik temunya dan mana yang lebih tinggi satu dengan yang lain yang kita bisa memvonis seseorang itu bersalah atau tidak. Itu kayaknya kita masih belum saling mendalami satu dengan yang lain. Begitu pula dokter, ya kan, belum bisa memahami hukum ini dengan baik. Jadi duduklah sama-sama untuk membicarakan ini untuk kedepannya. Demikian Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Dr. Mus Aida. Saya Wendy Lim.